إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang saya muliakan. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa asy-syafi. Jawaban yang mencukupi atas siapa ataupun orang yang bertanya tentang obat yang bisa mencukupi dari penyakit. Kemarin kita membahas tentang beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh seorang yang dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar doanya lebih didengar, agar doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara adab-adab tersebut ada adab yang terkait dengan hati, di mana dia harus ketika berdoa hatinya dalam kondisi khusyuk, dalam kondisi konsentrasi tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya dalam kondisi merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada adab yang terkait dengan waktu-waktu doa, di mana dia memilih waktu-waktu mustajab, apakah di sepertiga malam terakhir ataupun setelah azan ataupun setelah sholat ataupun di akhir sholatnya ataupun waktu-waktu yang lain yang disebutkan dalam nas hadis bahwasanya waktu-waktu tersebut adalah di antara waktu yang mustajab, adalah waktu yang Allah istimewakan. Ya, juga ada di sana adab yang terkait dengan posisi seorang yang berdoa, di mana dia menghadapkan dirinya ke arah kiblat, kemudian dia mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada adab yang harus dia perhatikan, di mana dia sebelum meminta kepada Allah permintaannya, apakah dia meminta sesuatu kepada Allah ataupun berlindung diri kepada Allah dari sesuatu kejelekan, hendaknya dia memulai doanya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjungnya. Kemudian setelah itu diiringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dia iringi dengan taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang dia telah berbuat, baik kaitannya dengan Allah secara langsung ataupun dosa-dosa yang terkait dengan para hamba. Dia bersihkan dirinya sebelum dia masuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sangat baik, sifat-sifat yang sangat tinggi. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mencapai puncak kebaikan, fad'uhu biha, maka silahkan kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Silahkan antum mengambil ataupun memanggil nama-nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan yang kita inginkan. Kalau kita meminta kepada Allah rizki, maka kita sebut nama Allah Ar-Razzaq, Ya Razzaq Urzuqni, atau Ya Mannan, Wahai Zat yang Maha Pemberi, ya, A'tini, misalkan berikanlah kepadaku. Silahkan diminta kepada Allah dengan nama-nama tadi. Kalau dia meminta kepada Allah ampunan, silahkan dia sebut nama Allah Ya Ghaffar, Ighfirli, Ya Rahman, Irhamni, dan seterusnya. Kemudian juga dia sebelum meminta kepada Allah, alangkah baiknya kalau dia didahului dengan sedekah ataupun amal soleh yang lain. Juga bertawasul dengan amalan soleh. Ini juga diantara sesuatu yang bisa membantu terkabulkannya doa. Kita tahu bagaimana kisahnya tiga orang yang terjebak dalam gua. Ya. Masing-masingnya memiliki amalan-amalan soleh yang pernah diperbuat dan menyebutkannya sebelum meminta kepada Allah bantuan dan pertolongan. Yang pertama, bertawasul dengan amal solehnya, yaitu berbakti kepada orang tua. Dan yang kedua, bertawasul juga dengan amal solehnya, dengan sikap iffahnya, menjaga diri dari zina. Dan yang ketiga, bertawasul pula dengan amal soleh sebelum dia meminta kepada Allah, dengan dia bersikap amanah, dia tunaikan hak pekerjanya. Iya. Silakan sebutkan. Kalau kita memiliki amalan yang kita harapkan, itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, dia kalau bisa berdoa dengan doa-doa yang datang dalam nas Al-Qur'an ataupun sunnah. Itu yang paling baik. Ya. Itu yang paling baik. Doa yang paling baik adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang paling baik. Kalau tidak bisa, silahkan kita berdoa dengan selain itu. Iya. Kita buka doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Setelah itu kita panjatkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doa yang datang adalah ma fi sunan wa fi sahih Ibn Hibban min hadis Abdullah Ibn Buraidah an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataupun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'ala Allah bil ism al-azham alladhi idza su'il bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Afil afdin laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Di antara doa yang datang dalam sunnah adalah apa yang diriwayatkan di dalam kitab sunan dari sahih Ibn Hibban, ya. Dari hadis Abdullah Ibn Buraidah, dari bapaknya Buraidah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar salah seorang sahabatnya berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, dengan bertawasul, yaitu dengan bersaksi bahwasanya engkaulah sesembahan satu-satunya. Tidak ada di sana sesembahan selain engkau, ya Allah. Al-Ahadus Samad, yang sendiri, yang esa. Ya, Al-Ahad sendiri, ya, dalam zatnya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Samad, ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama dari As-Samad adalah annahu laisa lahu jawf, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki lubang sebagaimana para makhluk. Ya, makhluk memiliki lubang tempat keluar masuknya apa? Makanan. Ya, makhluk butuh makan, merasakan haus dan lapar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki seperti itu. Itu makna yang pertama dari salaf, yaitu tidak memiliki lubang sebagaimana para makhluk. Ya, tempat masuknya makanan ataupun minuman. Tafsir yang kedua dari As-Samad adalah annahu yasmud ilahi al-khalaiq, adalah zat yang seluruh makhluk itu, ya, bersandar kepadanya, tempat bersandar, ya, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua hajatnya, kebutuhannya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua makna ini adalah benar. Ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Di sini ada tanzih, pensucian dari Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak. Ya. Kalau pada manusia adanya anak adalah tanda bahwa kesempurnaan, ya. Orang yang sempurna itu adalah orang yang tidak punya anak atau yang punya anak. Punya anak. Kalau yang mandul kurang sempurna. Ini pada haknya manusia. Ya, tapi pada haknya Allah itu kelemahan, sifat yang harus dibersihkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya, ya, punya anak itu adalah sifat apa? Sifat kelemahan. Karena orang yang punya anak menunjukkan kebutuhannya dia kepada anak tadi. Butuhnya penghibur, sesuatu yang menyenangkan hati dia. Sedangkan Allah tidak butuh. Ya, manusia butuh kepada anak. Ini tanda kelemahan manusia. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia di sini bertawasul dengan yang pertama, dengan tauhidullah taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian bertawasul juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya, Al-Ahad As-Samad, dan juga bertawasul dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan dan kelemahan, dari diperanakan dan dari beranak. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar doa ini dipanjatkan oleh salah seorang sahabatnya, beliau berkata, laqad sa'alallahu bil ismin azam, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, Al-Ahad As-Samad, alladzi idza su'ila bih, yang manakala Allah Subhanahu wa taala dimintai dengan nama ini, apa niscaya Allah akan memberikan kepada hamba tadi. Wa idza du'iya bihi ajaba, kalau Allah Subhanahu wa taala didoai dengan nama ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahinya. Di sana ada soal, ada doa. Kalau soal biasanya meminta sesuatu yang disukai, baik terdiri dari perkara dunia ataupun agamanya. Kalau doa umum mengandung di dalamnya permintaan kepada Allah akan sesuatu yang dia sukai, ataupun perlindungan diri kepada Allah dari sesuatu yang dia tidak sukai. Lebih umum doa. Ya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain disebutkan, laqad sa'altallaha bismihil a'zham, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang mulia. Kita dapat di sini sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ijtihadnya dia, tentunya dengan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Rasul mengajarkan agar seseorang ketika berdoa bertawasul dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dan di sini lafaznya datang dari sahabat. Ini menunjukkan bolehnya kita untuk berdoa, ya, dengan doa yang selain yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kecuali doa pada keadaan-keadaan tertentu di mana syariat sudah mengajarkannya, maka tidak boleh kita mengganti dengan doa yang lain, seperti kalau kita masuk WC, ya, ada nggak doanya? Diajarkan nggak oleh syariat ini? Diajarkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka tidak boleh kita menggantinya dengan doa yang lain. Ini keadaan khusus, sudah diajarkan oleh Rasul bagaimana cara kita berdoa. Ataupun mau tidur, bismikallahumma amutu ahya, ataupun bangun tidur juga sudah diajarkan. Adapun doa yang sifatnya mutlak, silahkan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita menjalani adab-adab tadi agar kita doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, wa akhrajal haditsaini al Imam Ahmad. Hadis ini, hadis atau dua hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian wa fi Jami' Tirmidzi min hadits Asma binti Yazid, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zham fi hataynil ayataini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. ففاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dalam جامع الترمذي, dalam kitab جامع الترمذي, dari hadis Asma binti Yazid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya nama Allah yang mulia ada pada dua ayat ini. Yang pertama, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, yaitu ar-rahman dan ar-rahim. Itu yang pertama dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua dalam surat atau dalam pembukaan surat Al-Imran, yaitu alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-hayyu al-qayyum. Itu katanya. Ya, dua isim Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang kalau kita minta kepada Allah dengan memanggil nama ini, maka niscaya akan didengar, dikabulkan doa kita. Qala Tirmizi hadza haditsun hasanun sahih, dikatakan oleh Imam Tirmizi bahwasanya hadis ini hasan sahih. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini, dan sebagian ulama yang lain mendhaifkannya. Wa fi musnadil Imam Ahmad wa sahihil Hakim min hadits Abi Hurairah wa Anas ibn Malik wa Rabi'ah ibn Amir 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-dhubi ya dzal jalali wal ikram, ya'ni ta'allaqu biha walzamuha wa dawamu 'alayha. Tersebut dalam Musnad al-Imam Ahmad dan juga Sahih al-Hakim dari hadis Abu Hurairah dan juga Anas ibn Malik dan juga Rabi'ah ibn Amir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Al-dhubi ya dzal jalali wal ikram, perbanyaklah doa dengan menyebut ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kebesaran, wal ikram dan kemuliaan. Yakni maknanya ta'allaku biha, hendaknya kalian bergantung ketika berdoa dengan memanggil nama tadi dan menetapi doa ini ataupun panggilan ini. Wadawamu alaiha, dan terus-meneruslah meminta kepada Allah dengan menyebut nama ini, ya dzal jalali wal ikram. Dalam Al-Qur'an juga tersebut, tersirat di situ akan nama ini yang menunjukkan keagungan nama ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, fana, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Lihat ayat setelahnya, فبأي آلاء ربكما تكذبان, maka dengan nikmat Allah yang mana kalian dustakan? Saya itu yas'aluhu man fis samawati wal ard, meminta kepada Allah tadi dzul jalali wal ikram, zat yang memiliki apa? Kebesaran dan kemuliaan semua yang ada di langit dan di bumi. Di sini juga Allah alam ada isyarat untuk kita meminta kepada Allah dengan nama tadi dzul jalali wal ikram, sehingga perbanyaklah dalam doa kita sebutan ya ataupun panggilan kepada Allah dengan nama ini, ya dzal jalali wal ikram. Silakan sebutkan kebutuhannya, urzuqni ya dzal jalali wal ikram, alimni ilman, dan seterusnya dari doa-doa yang kita butuhkan, baik yang terkait dengan kebutuhan dunia kita ataupun kebutuhan agama dan akhirat kita. Ya, wa fi jami' at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. Dalam Jami' Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa satu urusan yang genting, rafa ra'sah, maka beliau pun mengangkat kepalanya kepada Allah. Seperti ketika Rasulullah menginginkan agar arah kiblat itu dipalingkan dari Baitul Maqdis kepada kemana? Ke Makkah, Baitullah Al-Haram. Nabi senantiasa membolak-balikkan kepalanya ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah, sungguh kami melihat berbolak-baliknya wajah kamu ke arah langit, menginginkan, mengharapkan kepada Allah agar apa? Arah kiblat dipindahkan ke Baitullah Al-Haram Makkah. Ya. Wa idza ijtahada fi du'a, dan beliau kalau sungguh-sungguh dalam berdoa karena pentingnya urusan, maka beliau mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Ya, ya hayyu ya qayyum. Hanya saja di sini hadisnya ada kelemahan. Ya, dhaif jiddan. Hadisnya sangat lemah. Tapi cukup bagi kita ya hadis-hadis yang lain yang sahih. Ya, maknanya benar. Ya, maknanya benar. Wa fihi aidha min hadis Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya. Juga di dalam Jami' Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik, beliau Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam biasanya kalau beliau tertimpa satu urusan yang berat, satu perkara yang genting, maka beliau berdoa kepada Allah dengan mengatakan ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan menegakkan alam semesta, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan ya Allah. Ya. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya, kita juga untuk memperbanyak ya, doa dengan menyebut nama Allah, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Hayy Al-Qayyum. Banyak di antara ulama yang berpendapat bahwasanya Al-Ismul A'zam lillah, nama yang termulia, yang teragung, yang kalau kita meminta kepada Allah akan didengar dan dikabulkan, yaitu Al-Hayy Wal-Qayyum. Itu pendapatnya Ibn Taymiyyah, juga pendapatnya An-Nawawi rahimahullah taala, dan juga Asy-Syaikh Ibn Taymiyyah, dan di sana ada pendapat yang lain. Ya. Fa fi sahih Al-Hakim, dan makna Al-Hayy adalah zat yang maha hidup, Al-Qayyum yang menegakkan dirinya dan seluruh makhluk, berdiri sendiri dan menegakkan seluruh makhluk. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala bahwasanya dua nama ini menunjukkan kepada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah itu sangat banyak. Iya, tidak terbatas pada 99 nama. Iya, di sana ada nama yang lain yang diketahui oleh kita dan ada yang belum kita ketahui. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Iya. Dan dua nama ini Al-Hayy Wal-Qayyum menunjukkan seluruh nama-nama yang lain. Ya. Al-Hayy, man lahu al-hayyah, maknanya adalah zat yang memiliki kehidupan yang sempurna. Tentunya zat yang memiliki kehidupan sempurna otomatis ya memiliki sifat as-sam', mendengar, wal-basar, melihat, wal-ilm, ilmu, wal-qudrah, kemampuan. Sedangkan Al-Qayyum ada al-alladhi qama bi nafsihi wa qama bi ghairihi, yang menegakkan dirinya dan seluruh makhluk. Konsekuensinya otomatis zat yang memiliki sifat ini memiliki perbuatan-perbuatan yang lain, berbicara, menciptakan makhluk, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menurunkan hujan dan seterusnya. Demikian kata beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu bahwasanya dua nama ini Al-Hayy Al-Qayyum menunjukkan kepada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian wa fi sahih al-Hakim min hadith Abi Umamah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ismullahil a'zam fi thalathi suwar min al-Qur'an al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha qala al-Qasim faltamastuha fa idha hiya al-Hayyul Qayyum. Tersebut dalam sahih al-Hakim dari hadith Abi Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, nama Allah yang teragung ada pada tiga surat dari Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, yaitu apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surat apa ini? Dalam ayat apa ini? Ayat Kursi. Iya. Kemudian di dalam awal surat Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan yang ketiga di dalam surat Taha. Apa bunyinya? Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wajah-wajah menundukkan diri, merendahkan diri lil hayyil qayyum, kepada zat yang maha hidup lagi maha menegakkan seluruh alam. Qala al-Qasim, dikatakan oleh al-Qasim salah satu perawinya, faltamastuha fa idza hiya al-hayyil qayyum, maka saya cari, saya telusuri yang dimaksud oleh Rasul dalam tiga surat tadi, fa idza hiya al-hayyil qayyum, maka tiba-tiba yang dimaksudkan adalah ayat Al-Hayyul Qayyum. Ya, nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Kemudian juga fi Jami' Tirmidzi wa Sahih Al-Hakim min hadits Sa'd bin Abi Waqqas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin innahu lam yad'u biha muslim fi shay'in qad illa istajaballahu lah. Tersebut dalam Jami' Tirmidzi dan juga Sahih Al-Hakim dari hadis Sa'd bin Abi Waqqas dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau bersabda, doanya Dhinnun. Dhinnun adalah Yunus. Disebut dengan Dhinnun karena dia dimakan ikan, ditelan ikan. Dhi bermakna sahib, an-nun al-hut, temannya ikan, karena beliau ya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat kalau masalah, wa inna Yunus la minal mursalin iz adaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Sesungguhnya Yunus alaihi salam la minal mursalin, termasuk dari utusan Allah Subhanahu wa taala, iz adaqa ila al-fulkil mashhun, tatkala beliau lari dari umatnya, meninggalkan umatnya menuju satu perahu yang dipenuhi muatan, fasahama fakana minal mudhadin, maka mereka pun mengundi untuk siapa yang harus di apa keluarkan dari perahu karena muatan sudah sangat penuh. Kalau tidak semuanya akan tenggelam mati, sehingga harus ada yang jadi korban. Akhirnya setelah diundi yang keluar Yunus. Ya, faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Tatkala beliau dilempar, maka disambar oleh ikan, ditelan. Ya, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan beliau termasuk orang yang banyak bertasbih kepada Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi ba'tsun. Niscaya dia akan tinggal di perut ikan tadi sampai hari berbangkit. Ya. Demikian kisahnya. Ya. Kisahnya Zinnun. Idza'a wa huwa fi batnil hut. Tatkala beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perut ikan, dalam kegelapan, di atas kegelapan. Pertama kegelapan perut ikan, yang kedua kegelapan laut yang sangat dalam, yang ketiga kegelapan malam. Luar biasa ya, rasa susah yang beliau alami ketika itu ya. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yad'u biha muslim fi syai' qad illa istajaba Allahu lah. Sesungguhnya tidaklah ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini ketika tertimpa dia oleh satu musibah, malapetaka, kesusahan, kesedihan, kegundahan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya, akan menyingkap darinya segala macam kesedihan, kesusahan, bala dan musibah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sering ucapkan ketika kita tertimpa duka, kesedihan, musibah, dengan kita memahami ya maknanya, maksudnya, dan dengan kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa ini ada tauhidullah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tasbih juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan i'tiraf, pengakuan akan kelemahan dirinya, akan dosa-dosa dirinya. Ini juga diantara sebab-sebab terijabahinya doa seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Tirmidzi haditsun hasan, dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan. Ya. Kemudian di sini banyak ya hadis-hadis ya, sehingga kita baca agak cepat. Wa fi Mustadrak Al-Hakim aidan min hadis Sa'd ibn min hadis Sa'd 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai' idza nazala bi rajulin amrun muhim fad'a bi yufarrijullahu an, ya'ni du'a Dhinnun. Tersebut dalam Mustadrak Al-Hakim juga dari hadis Sa'd 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, maukah kalian aku beritakan tentang sesuatu yang apabila kegentingan yang menimpa salah seorang di antara kalian, kemudian dia berdoa dengan ini, yufarrijullahu an, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan darinya ataupun menghilangkan darinya musibah kegentingan tadi. Yakni doa Dhinnun, yang beliau maksud adalah doanya Dhinnun, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, demikian. Sehingga kita harus menghafalnya, kalau kita belum hafal pendek. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Kalau kita tidak ditimpa musibah pun enggak mengapa. Untuk kita berzikir kepada Allah dengan zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, karena kita memang siang malamnya bergelimang dengan dosa-dosa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihihi, dan dalam sahih Al-Hakim aidan juga, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul hal adullukum ala ismillahil a'zham du'a Yunus, faqala rajulun ya Rasulullah hal kanat li Yunus khafah, faqala ala tasma'u qawlah, fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin, fa ayyuma muslim da'a biha fi maradihi 40 marrah famata fi maradihi dhalik u'tiya ajra shahidin wa in bari'a bari'a maghfuran lah. Tersebut dalam sahihnya, tapi di sini hadisnya disebutkan oleh mereka para peneliti ilmu hadis, hadisnya sangat lemah, ada yang mengatakan palsu ya, tapi maknanya benar, didukung oleh dalil-dalil yang sebelumnya. Katanya di sini, hal adullukum ala ismillahil azam, maukah kalian aku tunjuki kepada nama Allah yang teragung, yaitu doanya Yunus. Ya. Faqala rajulun ya Rasulullah, maka ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu doa khusus untuk Nabi Yunus? Apa boleh kita juga untuk membacanya, berdoa dengannya ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa ya, kejelekan-kejelekan? Faqala, maka Nabi menjawab, tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami kabulkan doanya Yunus dan kami pun selamatkan dia dari segala kesusahan yang menimpanya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan selamatkan kaum mukminin ketika dia tertimpa apa yang menimpa Yunus ataupun yang semisal dengannya, kemudian dia berdoa sebagaimana doanya Nabi Yunus. Umum sifatnya, bukan hanya khusus untuk Nabi Yunus, boleh juga kita berdoa dengannya. Dianjurkan bahkan untuk kita berdoa dengan doa ini ketika kita tertimpa apa, kesedihan, duka, musibah, kejelekan. Maka siapa saja dari kaum muslim, kaum muslimin yang dia berdoa dengan doa ini, fi maradhihi, di masa-masa sakitnya selama 40 kali, kemudian dia meninggal di masa sakitnya ini, maka niscaya dia akan diberikan pahalanya orang yang syahid. Kalau dia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan diampuni. Hanya saja hadis ini ada kelemahan tadi. Ya, maknanya yaitu bahwasanya doa ini bisa digunakan ataupun dipanjatkan oleh selain beliau adalah benar. Kemudian juga wa fi sahihaini min hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul 'inda al-karb la ilaha illallah al-'azim al-halim la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim la ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul ardi wa rabbul 'arsyil karim. Tersebut dalam as-sahihain, sahih al-Imam al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah jami'an, dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berdoa dengan mengucapkan ketika tertimpa musibah, biasanya beliau berdoa dengan mengucapkan la ilaha illallah al-'azim al-halim, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah al-'azim yang maha besar, al-halim, al-halim maknanya tidak tergesa-gesa untuk membalas kejahatan kejelekan hambanya. Ya, juga terus memberikan nikmatnya kepada para hambanya meskipun hambanya banyak berdosa. Al-halim. Ya. Sabar, tidak terburu-buru membalas kejelekan, menghukum kejelekan hambanya, dan juga terus memberikan nikmatnya kepada hambanya meskipun dalam kondisi hamba tadi berbuat dosa. Ya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah pemilik arasy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati sab', tidak ada ilah yang hak kecuali Allah rabb pemilik langit-langit yang tujuh. Wa rabbul ard, dan juga pemilik bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan pemilik arasy yang mulia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Hanya saja perlu kita perhatikan bahwasanya doa-doa yang diajarkan di sini adalah doa-doa yang seharusnya kita panjatkan manakala yang menimpa kita dalam musibah yang besar, yang berat. Iya, ini di antara adab yang perlu kita ketahui ketika kita berdoa dengan doa-doa ini adalah ketika musibah yang menimpa kita dalam musibah yang berat. Iya, bukan musibah yang sifatnya ringan. Kalau musibah yang menimpa kita ringan, ya ada doa-doanya, tapi doanya ya mungkin selain ini. Seperti kalau kita tertusuk duri, doanya misalkan membaca ini, iya, la ilaha illallah al-azim al-halim, kurang pas, cukup Allah al-musta'an, iya, la hawla wa la quwata illa billah, ataupun yang semisalnya, iya, itu juga diantara adabnya, iya, melihat, iya, musibah yang menimpanya. Kalau musibahnya berat, maka kita ucapkan seperti doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ini zikir silakan dibaca ya setiap saat. Ya, seperti doa yang lain di sini disebutkan ya. La ilaha illallahul azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'. Dan juga yang sebelumnya. Ya, juga yang sebelumnya. Kalau musibahnya musibah yang ringan, ya itu juga ahsan kalau kita berdoa, sangat baik. Kita gunakan doa yang ringan, ya. Allahul Musta'an, hanya kepada Allah aku minta pertolongan. Iya. Ataupun Allahumma syfini, Allah sembuhkan aku. Iya. Ataupun yang semisalnya, wallahu a'lam. Kemudian wa fi musnad al-Imam Ahmad, dan tersebut dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullah, min hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an qala 'allimni al-'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun an aqul la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah wa tabarakallah rabbul 'arshil 'azim walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau Ali radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku, iya, doa apabila aku tertimpa karbun, bencana, musibah, perkara genting, sesuatu yang sangat tidak disukai, yaitu agar aku mengucapkan, ya, karbun di sini disebutkan karbun, musibah berat, bencana, ujian yang cukup berat dirasakan, yaitu dengan aku mengatakan. Ini pelajaran diajarkan oleh beliau Rasulullah kepada Ali, tapi tidak khusus untuk beliau, ya, tapi juga untuk umatnya seluruhnya. Apa itu isi doanya? Disebutkan di sini la ilaha illallah al-halimul karim, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, maha halim dan maha mulia. Subhanallah wa tabarakallah rabbul arshil azim, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan maha barakah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, pemilik arasy yang agung. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini doa ini mengandung perkara-perkara besar yang karenanya jika seseorang berdoa dengan doa ini akan tersingkap, iya, apa yang menimpanya dari beragam malapetaka. Yang pertama dengan tauhid la ilaha illallah, iya, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, al-halimul karim. Kemudian bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa tabarakallah rabbul arshil azim. Kemudian juga dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tasbih itu subhanallah pengaruhnya sangat besar, iya, sangat besar. Biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala seseorang tertimpa beragam kejelekan, musibah-musibah, apakah yang menyusahkan hatinya ataupun badannya ataupun hartanya, kemudian dia banyak bertasbih, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan semua yang menimpa dari beragam kejelekan tadi. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, manakala beliau tertimpa apa yang menimpanya dari gangguan, permusuhan fisik dan hatinya oleh kaum kufar dan musyrikin, sampai-sampai hati beliau Nabi sesak, berat, ya, merasakannya. Bagaimana bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang mulia? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Dan sungguh kata Allah, kami tahu hati kamu wahai Muhammad sangat sempit menghadapi kejelekan mereka, kaum kufar, musyrikin dan munafikin. Ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah memuji Rabbikum, Rabbmu, wakum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dengan tasbih Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar kepada beliau, dan tasbih itu maknanya adalah kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari beragam kekurangan-kekurangan, dari beragam kejelekan-kejelekan, dari beragam kezaliman-kezaliman. Allah bersih dari itu semua, dari pensifatan makhluknya yang tidak pantas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari penyerupaan makhluknya, iya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari tashbih, ta'til dan semuanya, dari segala macam kejelekan yang dinisbatkan oleh makhluk kepada Allah, Allah suci dari itu semua. Allah maha agung, Allah maha mulia dari segala pensifatan yang disifatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang, orang-orang mulhid. Iya. Nas'alullah ta'ala an yuwafiqana ila al-ilmin nafi' wal-amil salih. Mungkin untuk kesempatan ini kita cukupkan ya sampai di sini. Insyaallah akan kita baca kelanjutannya pada kesempatan yang lain bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.